Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, عزني الله وإياكم جميعا, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini dengan tujuan, dengan hikmah yang agung, yang mulia, yaitu agar kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Barang siapa merealisasikan tujuan penciptaan itu, misi penciptaan itu, hikmah yang besar itu, dia akan meraih keberuntungan, kemenangan hidup dunia dan akhirat. Namun ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian-ujian, fitnah-fitnah sebagai ujian-ujian tidak pernah lepas dari kehidupan manusia untuk menguji mereka, siapa yang paling baik dalam menghadapi fitnah itu, ujian itu. Tidak goncang, tidak menyimpang dari tujuan, dari misi hidupnya, yaitu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Yang paling baik amalannya, tinjauan bagusnya, baiknya amalan adalah ikhlas dan ilm. Siapa yang paling ikhlas dalam beramal? Yang paling jauh dari kekufuran, kesyirikan. Yang paling bersih dari kesyirikan. Siapa yang paling benar amalannya? Berjalan di atas ilm, di atas dalil. Sesuai ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Mutaba'ah. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan, menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai zinah, sebagai penghias yang memukau, yang menarik. Tujuannya dalam rangka kami menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, paling baik amalannya. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dan seisinya. Dan adalah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala telah ada sebelumnya di atas air, di atas samudra yang luas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam rangka untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi dalam rangka melihat siapa yang paling bagus amalannya di muka bumi ini dalam kehidupannya, itu dengan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Pada asalnya, tujuannya untuk kepentingan manusia. Ya, dan itu mengandung ujian. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kepentingan kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Apa-apa yang suci selama tidak mengandung mudarat. Yang membahayakan, yang memudaratkan, yang merusak, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada mudaratnya, maka diharamkan oleh Allah karena mudaratnya. Selain itu, dari perkara-perkara yang najis, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian. Ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Kita diuji untuk bersabar. Hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Meskipun apa-apa yang ada di muka bumi ini begitu memikat, begitu menarik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya itu ujian. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Kami menjadikan, menciptakan apa yang ada di muka bumi ini sebagai penghias. Yang menarik, memikat. Sebagai ujian. Apakah seseorang melampaui batas? Melampaui aturan syariat untuk menikmati dunia ini sehingga jelek amalannya. Siapapun tidak akan lepas dari ujian fitnah sebagai ujian untuk menguji dia, apakah dia lulus dari ujian itu, tetap ya beramal dengan amal yang baik, ikhlas, beramal sesuai dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian buat kalian. Dan ketahuilah, hanya kepada kami kalian akan kembali, akan berpulang untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan dia dalam menghadapi ujian-ujian yang dihadapinya dalam kehidupannya, kejelekan dan kebaikan, semua ujian, nikmat dan musibah, ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Ya. Yang sehat diuji dengan kesehatannya, yang sakit diuji dengan sakitnya. Yang pintar diuji dengan kepintarannya, kecerdasannya. Yang bodoh diuji dengan kebodohannya. Yang berilmu diuji dengan ilmunya. Yang jahil diuji dengan kejahilannya. Fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita melewati ujian itu, bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat ya, kita tidak ingin mengikuti jalannya orang-orang Nasara yang binasa dalam kesesatan, kejahilan mereka, kebodohan mereka. Kita juga tidak ingin jika diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian binasa karena ilmu yang kita miliki. Ilmu itu hujjatun lana wa alaina. Hujjatun lana au alaina. Akan menjadi hujjah bagi kita jika kita beriman dan beramal saleh dengan wasilah ilmu. Ilmu itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita. Dengan ilmu itu kita beriman dan beramal saleh. Tetapi jika tidak, hujjatun alaina, justru menjadi hujjah atas diri kita sendiri setelah tegak hujjah atas kita. Kita sudah di atas ilm, tapi kita menyimpang dari misi hidup ini, tujuan hidup ini, dari hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimpan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi seperti orang Yahud yang sesat di atas ilmu. Yang pertama salah, yang kedua lebih salah lagi. Yang pertama dimurkai, yang kedua lebih dimurkai lagi. Oleh karena itu, kita diajari, bahkan diwajibkan. Wahada fadlullah alaina. Dan ini karunia dari Allah SWT atas kita. Ketika Allah SWT mewajibkan kita sholat, kemudian wajibkan dalam sholat kita membaca Al-Fatihah. Dan ternyata pada surat Al-Fatihah itu di bagian akhir doa untuk kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah, ilm, dan taufiq beriman, beramal dengan ilmu itu. Jalan yang lurus, yang tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW pada hadis Ibnu Mas'ud. Ketika mencoret sebuah garis lurus dan mengatakan, hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Lantas mencoret di kanan kiri. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Di kanan kiri jalan garis yang lurus ini tadi. Dan Nabi SAW mengatakan, hadihi subul, ini yang kanan kiri ini jalan-jalan yang banyak. Ma min sabilin minha illa wa alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang mengajak untuk menapaki jalan ini, menusuri jalan-jalan ini. Menyimpang dari siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat mereka. Siapa mereka itu yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atas siratul mustaqim, yang menyampaikan kepada jannatullah, surga Allah. Allah berfirman, "Wa may yuti'in laha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin." Barang siapa menaati Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan siapa? Orang-orang yang telah kami beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiq, para syahid, dan orang-orang soleh. Kesempatan untuk menjadi nabi tidak mungkin. La nabi abadi, kata Nabi SAW. Tidak ada nabi setelahku. Nah, ya, sana muncul dajjalun, dajjal-dajjal yang mengaku sebagai nabi. Itu kufur. Jelas. Tapi kesempatan terbuka untuk bisa mencapai siddiq, syahid, menjadi orang saleh dengan syarat di atas siratul mustaqim, dengan ilmu, iman, dan amal saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, kawan. Bersama mereka dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama mereka dalam kehidupan dunia ini, di atas jalan yang mereka tempuh, di atas siratul mustaqim, meniti siratul mustaqim, dan biiznillahi ta'ala akan bersama mereka dalam jannah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Kata ahli tafsir, mereka adalah orang-orang Yahud. Dan yang sejalan dengan mereka, orang-orang yang kufur sesat setelah datang ilmu. Murka Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar terhadap mereka dibanding murka Allah kepada golongan yang berikutnya, itu waladhdallin. Dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara yang kufur sesat di atas kebodohan. Allah juga murka kepada mereka. Semuanya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi murka Allah lebih besar terhadap orang-orang Yahud daripada orang Nasara, dikarenakan orang-orang Yahud kufur sesat di atas ilm. Oleh karena itu dikhususkan dengan al-maghdub alaihim. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'ul Fawaid dalam menerangkan ayat ini. Dua-duanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahud Nasara dimurkai semua. Tapi lantaran orang-orang Yahud sesatnya di atas ilm, maka Allah lebih murka terhadap mereka dibandingkan kemurkaan Allah kepada orang Nasara. Jangan sampai ilmu ya menjadi hujjatun alaina. Nah, sesat setelah berilm. Na'udzubillah. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian salaf, man fasada min ulama'ina falahu shibhun min al-yahud, man fasada min ubadina falahu shibhun min al-nasara. Barang siapa rusak dari kalangan orang-orang alim kita, umat ini, maka dia ada kesamaan dengan orang-orang Yahud. Dan barang siapa rusak dari kalangan ahli-ahli ibadah kita, yang biasanya mereka karena sibuknya dengan ibadah, ya, sibuk dengan ibadah, sehingga kurang ilm, maka memiliki kesamaan, keserupaan dengan orang-orang Nasara. Nah, ujian, ini semua ujian yang harus dilewati. Kita sebagai suami, ya, diuji dengan istri kita. Kita sebagai seorang istri, ya, diuji dengan suaminya. Kehidupan rumah tangga suami istri itu tidak lepas dari ujian, jangan kira. Nah, oleh karena itu keduanya harus ta'awun alal birri wat taqwa. Kerjasama yang baik. Ya. Saling menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Masing-masing pihak harus mengetahui kewajibannya dan mengetahui hak pasangannya. Itu saja. Suami harus mengetahui kewajibannya kepada istrinya. Apa saja hak istrinya? Yang wajib dia tunaikan. Seorang istri juga begitu. Dia harus tahu apa kewajiban dia terhadap suaminya. Apa saja hak suami yang harus dia tunaikan. Hukuk zaujain. Kalau ini terlaksana yang baik, tercipta ta'awun dengan baik, masing-masing dalam memenuhi hak, ya, pasangannya akan tercipta kehidupan yang harmonis, yang sakinah, yang tenang, mawaddah, penuh rasa cinta kasih sayang. Ya. Dan itu akan sangat membantu biiznillah ta'ala dalam menjalankan kewajiban membina, mendidik anak. Seorang ayah harus tahu apa kewajibannya terhadap anaknya. Apa hak-hak anaknya harus dia penuhi. Ibu juga demikian. Begitu pula sebaliknya. Ya, anak harus mengetahui apa kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Apa hak-hak kedua orang tuanya? Wajib dia tunaikan. Orang tua ujian bagi sang anak. Anak ujian bagi orang tua. Kita ya mengulas masalah rumah tangga terkait dengan tarbiyah anak ya. Karena ini problem yang paling merisaukan. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap sudah berumah tangga, kemudian dikaruniai anak, akan muncul problem nanti terkait dengan masalah anak. Nah. Kita pertama kali meluruskan diri kita, berkewajiban membina diri kita sendiri pertama kali. Wa anfusakum, jaga diri kalian dari api neraka. Nah, bina diri kita dengan baik. Terus periksa diri kita. Kalau diri kita saja tidak beres, bagaimana bisa membina istri? Istri tidak beres, bagaimana bisa ta'awun dengan suaminya? Apalagi beranjak kepada membina anak. Nah, itu semua saling terkait. Bina diri kita dengan baik. Nah, kenali hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna. Nah. Tunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban-kewajiban kita yang syariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus. Ya. Belajar. Tambah ilmu. Kemudian perhatikan mana ilmu yang sudah kita ketahui kita belum amalkan. Sehingga kita terancam ilmu itu menjadi hujjatun alaina. Perhatikan bagaimana sholat kita, sholat lima waktu kita. Apa kita sudah termasuk orang yang bersegera jika masuk waktu dengar adzan atau masih termasuk yang berlambat-lambat bahkan ketinggalan sholat jamaah. Atau wal'iyadu billah mengundur-undur sholat sampai di akhir waktu. Atau bahkan ketinggalan sholat. Apatah lagi kalau sudah sampai meninggalkan sholat. Melalaikan sholat. Yang menjadikan dekat kepada kekufuran. Datang bulan Ramadan, kewajiban berpuasa. Apa kita termasuk yang menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Kita punya harta, diuji dengan kekayaan. Harta kita terkena zakat, apakah kita termasuk yang memperhatikan kewajiban mengeluarkan zakat pada waktunya? Atau kita termasuk orang yang zalim, menumpuk harta, merampas hak fakir miskin dan yang lain yang berhak disantuni dengan zakat dari harta kita? Dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak ibadah yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. mengenal hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala wajib ke atas kita untuk kita tunaikan haknya. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqah, berikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada setiap pemilik haknya. Pelajari dengan baik, ilmu dengan baik, apa hak istri kita, apa hak anak-anak kita. Ini masih internal ini. Ini masih sifatnya internal. Membina, memperbaiki internal. Nah, belum eksternal nanti. Ke tetangga, masyarakat, pemerintah. Nah, ini dibereskan internalnya. Nah, suami dengan istri, dengan suaminya, dengan anak. Nah, ya, apakah kita sudah menghidupkan tanasuh, munasahah dalam kehidupan rumah tangga kita, suami istri, saling menegur dengan cara yang baik, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat, ya, istri kita melakukan pelanggaran syariat, melakukan hal-hal yang berbahaya, yang tidak pantas, yang bisa menyeretnya kepada fitnah. Begitu pula sebaliknya, sang istri kepada suaminya. Apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, saling menyemangati untuk na'am belajar, talabul ilm, majelis ta'lim. Nah, saling menyemangati untuk beribadah. Nah, saling mengingatkan hati-hati dari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Nah, wah, ini kita sekarang ini diuji dengan fenomena media elektronik yang luar biasa. Nah, berbagai macam fitnah yang Allahu bihi a'lam, Allah yang maha tahu dengannya, menyebar di internet, menyebar di YouTube. Ya, terlepas di sana ada kebaikan-kebaikan bisa dipetik, ada faedah-faedah yang bisa dipetik, tapi penuh dengan fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat. Hai, dengan media elektronik sekarang ini, ya, apalagi kebanyakan orang sekarang sibuk, ya, hampir kesibukannya banyak. Mayoritasnya tertuan dengan sibuk dengan HP-nya. Nah, iya, di tempat tidur, di kasur, sebelum tidur ya HP. Tidur, bangun tidur, HP yang diambil, buka. Nah, begitu. Habis waktu, tidak terasa itu. Nah, dengan HP yang canggih bisa buka internet, buka YouTube, ini, tidak terasa kena fitnah. Tidak terasa kena fitnah. Nah, apalagi kalau sudah main Facebook juga. Nah, malah tidak sedikit rumah tangga yang berantakan gara-gara ini. Nah, menjalin hubungan gelap di dunia maya berlanjut ke dunia nyata. Belum pisah sama suaminya sudah janjian untuk menikah dengan laki-laki lain. Nah, terjadi. Jadi kan orang yang sudah ngaji. Nah, jangan katakan ya, anak sudah salafi, sudah ngaji, aman. Insyaallah. Nah, jangan coba-coba. Al-qalbu dha'if. Kalbu kita lemah. Iman kita lemah. Ilmu kita lemah. Pertahanan kita gampang dipopol oleh syaitan. Hawa nafsu kita. Nah. Oleh karena itu ingat, secukupnya, sebutuhnya, dan hati-hati. Nah, hati-hati. Ya. Lawan ini semua dengan ilmu, lawan dengan iman, dengan ibadah. Petik manfaat yang bisa dipetik dari media-media semacam itu. Nah. Ya. Sampai ada yang gila, tapi ini orang kafir. Wallahu alam beritanya benar atau tidak, menikah dengan HP-nya. Nah, pasang cincin tunangan saja. Nah, di gereja menikahi HP-nya. Kan HP-nya yang paling dekat dalam hidupnya. Nih, orang gila kalau ini. Hah? Kita coba andaikan kita bisa memonitor diri kita, coba antum monitor diri masing-masing. Dalam sehari semalam kira-kira bagaimana keadaannya dengan HP-nya itu? Hah? Coba. Nah, terasa tidak terasa waktu terbuang. Nah, ini juga berpengaruh ke minat membaca, ya, minat untuk membaca Quran, hafal Quran, membaca kitab, tersita waktu ke situ. Nah, ya, saling mengingatkan. Anak-anak kita jangan sama sekali dibekali dengan HP. Jangan sampai dia menjadi dewasa, kokoh, tahu misi hidupnya, tahu jalan hidup yang harus ditempuhnya, terbentengi dengan ilmu, dengan iman, amal saleh. Masih anak kecil, belum tahu apa-apa, akalnya belum, sudah bebas makan HP, buka YouTube, buka internet, hancur. Habis dia. Dengan alasan, oh, alasan sayang anak. Nah. Keliru. Naam. Mumpung anak kita itu masih kecil, masih umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masih kecil. Masih belum pandai melawan orang tua. Masih lugu. Masih kosongan. Itu saat-saat jadi tarbiyah. Nah. Pegangkan kepada yang bermanfaat. Pegangi mushaf, pegangi kitab, buku, pulpen, jangan pegangi HP. Jangan pegangi game dan semisalnya. Nah, melanggar, nasihati, dudukkan, ditegur dengan baik, nasihati, diarahkan. Ada kalanya dipukul. Sibukkan dia, diajari, rajin beribadah. Muru auladakum bis-shalah, hum abna'u sab'in. Perintahkan mereka sholat ketika sudah umur 7 tahun. Periksa diri kita. Ini pun sudah punya anak. Sudah berumur 7 tahun. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban ini? Ya. Kita menyuruh anak kita sholat. Suruh ke masjid. Kita cari. Mana ini? Main ke mana ini? Cari. Nah, ayo sholat. Pulang. Main nanti lagi. Sholat dulu. Atau kita tidak peduli, biarkan saja. Nah, kalau sudah 10 tahun, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun, pukul jika sudah melalaikannya. Nah, usia seperti itu masih bisa dipukul. Bukan pukulan yang menyiksa, bukan pukulan yang menyisakan dendam karena merasa disiksa. Nah, bukan pukulan yang sifatnya tarbiyah. Menyakiti. Membuat dia tersentak. Tahu, oh ini salah. Disakiti. Tanpa menyisakan luka fisik, tanpa menyisakan. Ya. Denda. Tujuannya mengerti bahwa dia salah. Gitu. Dimarahi. Ya. Ketika tidak sholat. Nah. Jangan kita mengatakan, wah tuh saya sibuk cari nafkah, saya sibuk bekerja. Nah, masing-masing ada porsinya. Betul, cari nafkah kewajiban. Cari nafkah kewajiban untuk menafkahi anak istri. Kafa bil mar'i itsman ayyudhayya man yaqutu. Cukup bagi seorang sebagai dosa jika dia melantarkan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Dia tidak mencari nafkah, tidak berupaya, berikhtiar untuk dapat penghasilan, untuk bisa menafkah istrinya. Tapi ingat, di sana ada nafkah batin. Nah, di sana ada nafkah batin. Ada, ini tadi hissi fisik, materi. Ada maknawi, tarbiyah. Dan itu kewajiban. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wajib. Sebagai seorang wali, orang itu wajib. Nah, muru auladan bisolati hum abna'u sab'in wadribum 'alaihim wa hum abna'u 'ashrin. Wajib itu. Itu sifatnya wajib, perintah itu. Wajib. Anak-anak itu ketika melaksanakan ibadah tersebut mulai dari tamyiz 7 tahun ke atas, sifatnya pada mereka sifatnya itu amalan sunnah. Tapi bagi wali, bagi orang tua, hukumnya wajib melaksanakan itu. Untuk mentarbiyah anaknya. Ya. Masing-masing ada porsinya, ada haknya. Jangan karena alasan sibuk bekerja, sibuk ini, bisnis ini terlalaikan. Bahkan ini jauh lebih penting bagi dia daripada materi. Materi mungkin dia jadi bersabar, hidup sederhana, seadanya, secukupnya, qanaah. Ya, dididik jajan, ya seadanya. Nah, ya 500 sehari, 1000 sehari cukup, sabar nak. Hah? Wah, jangan targetnya 10.000 sehari, 15.000 sehari. Ini harus dipenuhi, harus bekerja siapa. Akhirnya ini terlalaikan. Ini lebih penting. Nah, begitu pula dari sisi, karena saking sibuknya kita, kurang pendekatan kepada anak-anak, kurang perhatian, anak kurang sayang. Atau sebagian orang bermasa bodoh. Nah, lupa dengan ayat dan hadis ini tadi. Ya, hanya langkah yang ditempuhnya itu seperti membuang anaknya. Sudah, karena saya sibuk, sudah. Sana, masuk pondok, sana. Penting lancar pembayarannya ini, anak tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ditengok, tidak pernah ditanya kepada asatidahnya, pengajarnya. Bagaimana keadaannya, tidak pernah duduk sama anaknya, dijenguk, ditanya bagaimana perkembangannya, dan seterusnya. Nah, padahal kompleks sekali kan. Boleh jadi dapat teman gaul yang jelek. Nah, harus selalu diluruskan, diarahkan. Hanya anak juga merasa, anak itu pun tumbuh merasa kurang kasih sayang. Merasa kurang perhatian. Tidak dekat dengan orang tuanya. Anak itu merintih. Nah, nyari orang tuanya. Mana perhatiannya, mana kasih sayangnya. Hah? Nangis dia. Mungkin dia tidak tahu. Tapi hatinya seperti itu. Nah, jangan sampai nanti datang masanya. Iya, dan bila kita yang menangis. Kita yang merintih. Kita yang miris. Kita sudah lihat anak kita. Sudah jauh sekali. Umur sudah besar. Sudah bukan saatnya dipukul. Kalau mau dipukul, sudah bertarung namanya. Hah? Apalagi dia sudah latihan karate. Nah, sudah bukan saatnya dipukul lagi karena sudah besar. Ternyata dia sudah jauh. Nah, sudah jauh. Sholat tidak diperhatikan. Sudah akhlak, moralnya sudah. Allah musta'an, karena pergaulan. Nah, karena tidak kurang dapat kasih sayang, perhatian, pendekatan dari orang tua, akhirnya jadi pelarian. Pelarian yang merusak dia. Nah, akhirnya kita yang menangis. Sudah susah, sudah sulit dikembalikan lagi. masa-masa yang seharusnya dia diterbiah, kita butuh susah payah, kerja keras. Memang begitu. Nah, di usia-usia ini tadi, ini usia-usia yang orang tua harus kerja keras. Harus kerja keras. Berpikir keras. Banting tulang. Ya. Untuk memperhatikan. Untuk menjaga. Ya. Dia masih kosong di situ. Masih lugu. Masih ngikut. Dimarahi, dipukul, ngikut. Nah. Jadi kalau sudah besar. Nah, dia sudah terbentuk. Sudah terlanjur rusak. Sudah terlanjur jauh. Susah mengembalikannya. Nah. Jangan kemudian kita hanya menyalahkan anak kita. Harus menyalahkan diri kita sendiri. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha melaksanakan kewajiban kita, sudah mengamalkan ayat dan hadis, ya, sudah berusaha mencari solusi-solusi, tapi Allah takdirkan, ya, anak kita jauh. Ya, qadarullah ma syafa'al. Sabar. Nah, ya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Begitu sayangnya kepada anaknya. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika sudah banjir besar itu. Nuh yang sudah di atas perahu alaihissalam manggil anaknya. Dia menjauh, tidak mau naik perahu. Wahai putraku, naik. Naik bersama kami di perahu. Jangan bersama orang kafir. Nah, apa kata dia? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', kata dia. Membantah, tidak mau dibimbing, tidak mau dinasihati, masih upaya terakhir untuk menyelamatkan dia. Nah, kata dia, saya akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air. Kata Nuh alaihissalam, Allah berfirman, la asima al-yawm min amrillah illa man rahimah. Tidak ada pelindung hari ini dari urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ketetapan Allah banjir ini. Nah, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Hanya kemudian datang ombak yang menenggelamkan dia. Yang penting kita pertama mengenal kewajiban kita, hak anak kita. Bertakwa semaksimal mungkin yang mampu kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, cari solusi-solusi. Solusi ada insyaAllah. Mayattaqillaha ja'allahu makhraja. Yang penting kita ini termasuk orang bertakwa apa tidak. Ini masalahnya. Allah sudah menjamin barang siapa bertakwa kepada Allah. Allah akan memberi makhraj. Solusi baginya. Nah, solusi baginya. Misalnya kita bertakwa atau tidak. Nah. Barakallahu fiikum. Semua kita diuji. Seorang talibul ilm, pelajar di ma'ahad, punya ustaz, dia diuji dengan ustaznya. Dia diuji oleh ustaznya. Naam. Dia harus mengetahui hak-hak ustaznya. Kewajiban-kewajiban dia terhadap ustaznya, menghormatinya, menghargainya, memuliakan tanpa ekstrim berlebihan. Ya, jika ada kesalahan dari ustadznya yang butuh diluruskan, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan adab yang benar. Nah, tanpa menjatuhkan ya wibawanya. Bukan juga dengan debat yang jelek. Nah, begitu pula ustaz tahu apa kewajibannya kepada anak muridnya, anak didiknya. Nah, ya, mengikhlaskan niat ingin berjuang, berdakwah, mengambil andil berjuang untuk dakwah salafiyah sesuai kemampuannya, ya, yang menjadi pengajar anak-anak serius. Nah, ikhlas serius betul-betul berusaha melaksanakan kewajibannya mendidik anak-anak itu agar menjadi baik. Nah, ya, sehingga dapat problem-problem, ya, dapat kasus-kasus, ya, dia akan sabar menghadapinya. Selalu berjalan di atas ilm, terbimbing oleh ilm dan mentarbiyah, dia akan sabar. Nah, dia bercita-cita ingin ikut berjuang menciptakan generasi penerus. Nah, kita ini semua nanti akan pergi. Akan ada saatnya kita semua pergi. Generasi kita ini pergi. Akan diganti oleh generasi berikutnya. Siapa? Anak-anak kita sekarang yang sedang kita didik. Nah, kita ingin generasi berikutnya lebih baik dari kita. Minimal sama dengan kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang rapuh. Yang bobrok. Nah, bangsa kita, negara kita sekarang terancam. Nah, terancam. Agama kita terancam. Musuh-musuh Islam, ya, semakin menggeliat. Musuh-musuh sunnah semakin menggeliat. Propaganda-propaganda mereka semakin serius, semakin tampak. Kita sedang dikeroyok di negeri kita ini khususnya. Nasallallahu salamu al-afiyah. Nah, dari kalangan Syiah Rafidhah sudah masuk ke pemerintahan. Dakwah mereka semakin marak. Ya. Dan tidak main-main. Karena mereka ya punya pendukung. Ya. Yang punya kekuatan internasional, Iran. Nah, dan Iran didukung oleh ya Yahud, Amerika. Nah, target bagaimana negara ini menjadi Iran, menjadi negara Syiah Rafidhah seperti Iran. Nah, dan yang di depan mata kita buktinya, lihat sana Yaman, apa yang terjadi di Yaman. Nah, kita tidak sampai kepada tahap itu dan semoga tidak sampai kepada ujian seberat itu. Semoga Allah jaga kita, jaga negeri kita. Ya. Nah, jihadnya di sana sudah bukan jihad bayan lagi, tapi jihad dengan fisik sudah, dengan perang. Belum musuh-musuh Islam, dakwah salafiyah dari kalangan orang kaum liberal. Nah, yang dulunya jil, jaringan Islam liberal, kemudian ya menjadi jin, jaringan Islam Nusantara dengan dalih cinta Nusantara, anti Arab. Intinya apa? Anti Islam, anti dakwah salafiyah. Nah, Arab Saudi itu ya semacam lambang dakwah salafiyah, pusat dakwah salafiyah. Nah, negeri tauhid, anti Arab Saudi, ya berarti anti Islam, anti tauhid, anti dakwah salafiyah. Turun-turun ujung-ujungnya adalah pemurtadan. Nah, belum ahlul bid'ah yang lainnya, ISIS-nya, Khawarij-nya. Nah, belum lagi sekarang, nasallallahu alaihi wa sallam, yang semakin nyata, semakin tampak, kebangkitan PKI dengan ajaran komunismenya, ateisnya, anti Tuhan, yang ingin ya menjadikan dunia ini selalu bergejolak dengan konflik. Tidak boleh damai, harus selalu sengketa, konflik. Nah, ya, dan sejarah sudah membuktikan bagaimana ganasnya mereka, kejamnya mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka yang berkuasa kemudian mengkomuniskan ya bangsa ini. Dan siapa yang tidak mau ya, tidak terima dengan komunis, komunis, maka menyingkir, dibantai. Nah, tidak peduli siapa dia. Luar biasa. Nah, kita butuh berjuang. Nah, wajib berjuang masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Fattakullah masyarakat. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Berawal dari diri kita masing-masing, benahi diri kita masing-masing, tarbiyah diri kita masing-masing, internal kita, itu tadi rumah tangga, anak. Kemudian nanti ya, yang terdekat, tetangga yang terdekat, bina dengan baik tetangga-tetangga yang lain. Naam. Aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Naam. Jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Nah, dengan saling menasihati. Ya, saling mengajak kepada yang ma'ruf, mengingkari dari kemungkaran. Musuh sangat banyak. Dari kan ahlu bid'ah al-ahwa dan kan kuffar. Syiah Rafidahnya. Ya, komunisnya, PKI-nya. Nah, barakallahu fiikum. Jika kita masing-masing saja tidak berbenah diri, tidak terbenah dengan baik, tidak terbina dengan baik rumah tangga kita, internal kita, anak-anak kita, ya bagaimana diharapkan kita bisa berjuang? Nah, lebih luas dari itu. Nah, kita disibukkan di dalam internal mengatasi ini dan itu saja tidak bisa. Nah, ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berbicaralah, berucaplah dengan ucapan yang sadid, yang lurus, yang benar, ucapan yang jujur, yang benar, sesuai dengan syariat Allah SWT. Siapa yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan juga benar dari sisi sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, realitas. Tidak dusta. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita bertakwa kepada Allah SWT. Asa iman kita, tingkatkan takwa kita. Yaitu dengan tingkatkan ilm. Sehingga amalan kita semakin sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Semakin rajin belajar, semakin rajin bermajlis ilm. Jangan semakin lemas, jangan semakin mundur, jangan semakin menjauh. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keikhlasan. Semakin ikhlas dalam ibadah. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari kepentingan-kepentingan, tendensi-tendensi duniawi. Karena Allah, akhirat, jannatullah. Ini masuk dalam jannah. Tingkatkan ketakwaan, iman, amal soleh. Nah. Badiru bil a'mali salihati fitana. Imbangi fitnah-fitnah itu dengan amal-amal salih. Tingkatkan. Nah, luar biasa kita ini baru melewati bulan Ramadan. Bulan tarbiyah. Yang penuh berkah. Nah. Apa buah? Buahnya sekarang. Setelah kita melewati tarbiyah yang luar biasa di bulan Ramadan. Nah. Apakah setelah itu ada peningkatan puasa-puasa kita? Atau peningkatan sholat-sholat kita? Qiyamul lail kita? Sholat malam kita? Nah. Banyak bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semakin banyak amal soleh. Yang wajib dan yang sunnah diperbanyak, semakin kokoh iman kita, kita semakin siap menghadapi fitnah, ujian, ya, syahwat. Dan semakin kokoh ilmu kita, semakin siap menghadapi fitnah syubhat. Ya ayyuhalladzina amattaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ganjarannya apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Memperbaiki amalan-amalan kalian, meluruskan amalan-amalan kalian. Nah. Kita sudah berupaya belajar, menuntut ilmu. Ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari, beriman dengan benar, berakidah dengan benar, berakidah dengan benar, beramal soleh. Nah, dibarengi dengan banyak doa, banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan kalbu-kalbu kami setelah engkau. Jangan kau palingkan kalbu-kalbu kami, hati-hati kami setelah engkau. Beri kami petunjuk. Banyak doa. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Kita sangat butuh doa ini. Nabi kita SAW yang sudah dijamin. Doanya yang paling banyak ada ini. Apalagi kita. Ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang maha zat. Yang maha membolak-balikkan kalbu hati. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat. Allahumma yusarifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kalbu. Mengarahkannya kemana yang dia kehendaki. Bimbing, arahkan kalbuku kepada ketaatanmu. Niscaya yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yakfir lakum dhunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, sungguh dia akan meraih keberuntungan yang besar. barakallahu fikum. Naam. Nasihat panjang, meskipun kita meyakini bahwa ini masih kurang, kita butuh banyak nasihat. Nasihat apalagi ya di masa sekarang ini, ya begitu banyaknya fitnah yang kita hadapi, internal maupun eksternal, sudah tergambar sebagiannya tadi, sehingga kita betul-betul butuh ya untuk selalu saling menasihati, saling mengokohkan. Nah, ya, jaga istiqomah kita, ya, istiqomah untuk terus belajar, terus ta'lim. Ini senjata utama kita, modal utama kita. Bagaimanapun dasarnya fitnah, jangan tinggalkan ta'lim, jangan tinggalkan ilm. Nah, ya, karena itu yang akan membimbing kita. Nah, bagaimanapun dasarnya fitnah, jangan tinggalkan ibadah, jangan lalaikan ibadah. Justru itulah yang akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, tolong diri kalian dengan sabar dan salat. Nah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi urusan yang penting, genting, menggelisahkan beliau, beliau menghadapinya, menenangkan diri, menghibur dirinya dengan apa? Salat. Salat. Nah. Di sini meliputi salat lima waktu, salat-salat sunnah, rawatib, qiyamul lail, salat sunnah duha, salat-salat sunnah. Nah. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah SAW, dan dijadikan kesejukan mata, kesejukan hati itu dalam salat. Banyak-banyak salat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu kita akan tetap tenang, kita akan tetap optimis. Meskipun ya musuh sudah di depan mata. Ya, musuh sudah mengancam, ya kita tidak boleh putus asa. Jangan sampai kita melihat kenyataan ini, ya Syiah Rafidhah, ISIS, Khawarij, PKI, komunis, ini itu, kemudian lemas putus asa. La. Nah, Allahumma ana, Allah bersama kita dengan syarat kita beriman, bertakwa, beramal saleh. Inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama, memperhatikan, menolong, melindungi orang-orang yang bersabar. Janji Allah Subhanahu wa taala, inna Allah ma'as sabirin, ma'iyya khassah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Bersama mereka dengan memperhatikan mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Apa kita termasuk orang yang bersabar? Ini pertanyaannya. Bersabar di sini meliputi bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, bersabar menaati Allah, bersabar menjauhi maksiat, dan bersabar hadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita termasuk orang bersabar, yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman, dan adalah merupakan kewajiban kami, ini Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum, ya kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nah. Pertanyaannya, apa kita masuk orang bersabar, orang yang bertakwa, orang yang istiqomah? Ini. Nah, kuncinya di sini. Nas'alullah taufiq. Barakallahu fikum. Masih bisa, Pak? Nanya jawab. Anam yang semangat memberi nasihat bagi ini. Usia ya, karena ini tadi yang kalian dengar. Nah. Ya, kalau masih ada porsinya tanya jawab, apa kita coba tanya jawab? Hah? Aina lajnat ta'lim? Mana panitia ta'limnya? Satu dua pertanyaan ya, singkat ya. Naam, ma nasihatul ulama'ina lit-talib alladhi yuridu an yastamirra ta'allumahu ila al-jami' al-islamiyyah bil Madinah Nabawiyah. Naam. Masyaallah. Cita-cita yang patut dipuji. Naam. Ya, cita-cita yang tinggi. Cita-cita untuk menuntut ilmu bukan hanya di negeri ini, tapi ingin lanjut sampai belajar langsung kepada ulama. Nah, jika ada jalan, ya, jika ada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk bisa, ya, ikut belajar di Jami' Islamiyah, maka itu nikmat. Nah, itu nikmat. Dan di sana bisa belajar berjumpa dengan ulama kita. Saya nanti bisa belajar dengan langsung dari Syekh Abdul Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Nah, dan di luar jami'ah bisa belajar dari masyayikh tersebut, dari Syekh Rabi', dari Syekh Ubaid, dan dari masyayikh Ahlussunnah yang lainnya. Nah, cita-cita ini dipertahankan, dibarengi dengan usaha dan doa. Semoga terwujud. Serta dengan kehati-hatian, ya, ketika di sana dari dari ulama su, dari masyayikh hizbiyun, dari mahasiswa-mahasiswa yang berjalan dengan hizbiyun, jadi kan hizbiyun mengikat diri dengan ulama. Nah, bagaimana sikap kita bila mendapatkan suatu barang atau makanan atau perlengkapan mandi seperti sabun dan lain dari seorang yang kita ketahui bahwa orang tersebut berpenghasilan dari pekerjaan yang haram seperti pekerja ban dan seterusnya? Nah, pertama, yang namanya perkara haram, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Baqarah, ada dua. Ada haram lidhati dan ada haram lighairi. Haram lidhati, sesuatu yang memang haram karena unsur, ya, sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang dinajiskan, yang najis. Haram karena najisnya. Ya. Siapapun ya tidak boleh. Nah, memang unsurnya haram, substansinya haram. Yang kedua, haram li ghairi. Haram karena sebab yang lain. Suci. Pada asalnya suci. Pada asalnya dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi haram karena faktor lain. Haram karena cara mendapatkannya haram. Dari pekerjaan yang haram. Karena dia pekerja bank. Naam. Mu'amalah yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau hasil penipuan, curian. Naam. Dan semisalnya. Adapun bendanya itu suci, halal, tapi cara mendapatkannya yang haram. Ini kata Ibn Uthaymin rahimahullah, haram ala sahibi. Diharamkan atas pemiliknya yang mendapatkannya dengan cara yang haram, haram atas dia. Kewajiban dia sebenarnya adalah bertobat, menghasilkan, mendapatkan itu dengan cara haram, dia wajib bertobat, dan wajib at-takhallus minhu, wajib membersihkan diri darinya dengan cara dikeluarkan dari kepemilikannya, disedekahkan, diinfakkan. Nah, baik. Adapun orang lain yang kemudian diberi, ya, diberi harta-harta itu dengan melalui hadiah misalnya, atau sedekah dan misalnya, dan diketahui bahwa itu sebenarnya dari penghasilan yang haram, maka halal bagi dia, karena dia mendapatkannya dengan cara yang halal, melalui cara yang halal, yaitu dengan sedekah atau hadiah pemberian. Nah, begitu. Ya. Tetapi jika seseorang ingin bersikap wara', ingin bersikap wara', nah, dia menolaknya karena ingin berhati-hati untuk dirinya, agamanya, akhiratnya. Nah, bagi dia untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau dia menerimanya tidak mengapa. Mungkin kalau dia memang butuh, kekurangan, kemudian dia menerimanya. Nah, adapun kalau dia merasa cukup dan dia ingin wara', maka ditinggalkan saja. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kami Ustaz selaku Ahlussunnah yang tinggal di lingkungan para pematung membuat patung? Karena sudah tidak apa kontrakan rumah, namun adanya cuma di lingkungan para pematung. Apa gimana? Naam, terkena dosa tapi dalam hati kami mengingkari hal tersebut. Naam. Yang ana faham dari pertanyaan ini, dia ingin tinggal dekat dengan lingkungan ma'had. Dia ingin sebenarnya naam merasakan, menikmati ya dakwah salafiyah di tempat ini, dekat dari ma'had ini. Nah, cari kontrakan ya dapatnya dekat pematung. Nah, ya disertai dengan mengingkari dalam hati tentunya. Ya, dan kalau punya kemampuan ya sempatkan untuk menasihati. Menasihati. Nah. Menasihati. Tidak mengapa insyaallah. Karena ingin mendekat ke ma'had supaya bisa belajar ta'lim. Ya. Anak istrinya juga begitu. Sambil terus berusaha dan berdoa semoga kedepannya ada kontrakan lain yang menjauh dari situ. Gitulah. Nah, jadi tetap berusaha mencari. Nah, untuk bisa menjauh dari supaya tidak bertetangga dengannya. Nah, setelahnya ya sama dengan ini. Kamu pagi-pagi sudah mancing ikan. Aku kan jadi terpancing untuk beli rambutan. Ini anu ini pujangga jadi-jadian ini. Ini ingin bersajak toh ini. Hah? Ini terkadang ingin bermain kata-kata gitu loh, bercanda tapi nyerempet-nyerempet, khawatirnya maksudnya ini. Nah, di sini dia tanyakan, padahal tidak ada hubungan antara mancing ikan dengan beli rambutan. Hubungannya ada, hubungannya sama-sama N ujungnya. Itu hubungannya. Dia ingin bersajak gitu, jadi pujangga itu tadi. Sudah mancing ikan, aku kan jadi terpancing untuk beli rambutan katanya. Nah. Benar, apa kaitannya dengan mancing ikan dengan beli rambutan? Tapi hubungannya itu tadi, ingin menyelesaikan N-nya itu. Nah, kayaknya sampai tanya di sini. Apakah ini termasuk tatayur? Nah. Tatayur itu adalah tasya'um, rasa pesimis akan bernasib sial. Itu tatayur. Nah, kalau ini kan tidak ada di sini. Kaitannya dengan sial enggak ada. Cuma ya hati-hati. Ya, hati-hati aja dengan permainan kata-kata seperti ini, ingin bersajak, ingin bercanda seperti ini. Hati-hati, jangan sampai nyerempet gitulah. Nah, diukur yang baik ini. Nah, ya ini kan seperti ini misalnya, pagi-pagi sudah mancing ikan, aku jadi terpancing untuk beli rambutan. Nah, Iya. Ya, intinya kita kan punya ada kaidahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah di akhir berbicara yang baik atau diam. Nah. Tapi bukan berarti terus tidak bicara sama sekali, kaku gitu. Ya, terkadang bercanda, tapi itu tadi diukur. Ini mungkin maksudnya ingin menyenangkan saudaranya supaya saudaranya semakin semangat. Hah? Ya, ini saudaranya jadi jadi tertawa, jadi ini. Nah. Terkadang kita duduk bincang-bincang, terkadang ada yang bercanda untuk membuat senang yang hadir tertawa. Nah. Dengan batas-batas yang wajar dan tidak takalluf membuat candaan-candaan yang dipaksa-paksakan, yang dibuat-buat. Nah, apalagi dikhawatirkan sampai nyerempet nanti melanggar syariat. Nah. Ya, Nabi juga SAW ada candaannya kan. Tapi terukur. Nah, bercanda sama anak kecil. Ya Aba, Umair, ma fa'ala? An-Nughair. Ketika na'am anak itu, Umair itu meninggal burung kesayangannya yang dia pelihara, dia, yang mainannya itu. Sehingga dia sedih, berduka. Maka dihibur dengan candaan itu. Ya Aba Umair, ma fa'ala An-Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan An-Nughair? Nama burung kecilnya itu. Nah, atau hadis-hadis lain yang semisal dengan ini. Nah, ini hanya contoh aja. Tayyib. Jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Apakah memperlihatkan sirwal setelah memakai sarung termasuk sunnah? Jadi berlapis gitu ya. Jadi sarungnya, ujung sirwalnya lebih di bawah, sarungnya agak di atasnya. Nah. Tidak ada hadis yang mengatakan itu sunnah seperti itu. Ya, sepanjang anda tahu. Nah. Allahu a'lam. Atau malah enggak lucu dilihat. Lucu apa enggak? Malah dibuat bersusun gitu. Nah, malah kelihatan rapi bagus kalau ujungnya sama kan, ujung sirwal dengan ujung sarung sama, malah kelihatan bagus, jamil dilihat. Nah, kalau dia bersusun gini malah kelihatan kurang pas. Nah, yang jelas sunnahnya pakai sirwal, pakai izar sarung. Nah, sekarang ada sarwal. Hah? Sarung sirwal gabung. Nah. Itu sudah versi Indonesia. Nah. Jadi sunnahnya adalah setengah betis. Setengah betis, pertengahan betis untuk laki-laki ya. Nah, kalau perempuan ya tabarruj. Nah, untuk laki-laki setengah betis itu sunnahnya. Dan dibolehkan turun dari itu asalkan tidak menutup kedua mata kaki, tidak isbal. Nah, ada masalah ini sirwalnya ini ujungnya sejajar atau tidak, anda sudah tidak tahu. Ada hadis yang mengatur itu. Cuma tadi dari segi kerapian saja, kebagusan bagusnya ya ya sejajar gitu. Nah. Sudah berapa pertanyaan? Katanya tadi 1-2 pertanyaannya. Saya lebih, anak simpan aja ini untuk pertanyaan berikut. Barakallahu fikum. Tafadhal wa jazakumullahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.